Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi Jumat ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pembahasan kita sudah masuk pada masa-masa terakhir dari pemerintahan Abbasiyah, artinya kelemahan di pemerintahan Abbasiyah, yaitu setelah Al-Muti'ulillah, yaitu anak dari Al-Muti'ulillah itu At-Ta'i'lillah. Ini gelar daripada kebangsaan, kejabatan yang diberikan kepada setiap penguasa, setiap khalifah yang memimpin di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa At-Ta'ilillah ini berkuasa pada tahun 363 Hijriah sampai 381 Hijriah, itu sekitar 18 tahun ya. Sekitar 18 tahun dia berkuasa. Adapun bapaknya Al-Muti'ulillah itu cukup panjang berkuasa ya. Mungkin dia termasuk yang terpanjang di dalam seluruh penguasa-penguasa Bani Abbasiyah yang masa jabatannya sangat panjang. Jadi At-Ta'ilillah ini di masa pemerintahnya itu sebenarnya di akhir-akhir khilafah Abbasiyah ini kondisi politik itu sangat berbeda dengan kondisi dari awal-awalnya, yang setelah Al-Mu'tasimillah, setelah Al-Wasik ya, berakhir, kemudian Al-Muktafibillah. Di masa itu mulai yang berperan adalah disebut dengan Perdana Menteri atau As-Sultan. Jadi ada dua, ada Khalifah, ada Sultan. Atau dalam, mungkin di dalam istilah pemerintahan kontemporer ini disebut mungkin Raja dan Perdana Menteri gitu ya. Seperti kalau kita lihat umpamanya dari kekuasaan kerajaan seperti di Inggris, itu yang berkuasa adalah Perdana Menterinya ya, kemudian Raja itu hanya sebagai simbol. Demikian pula umpamanya di Malaysia ya, Raja itu hanya pada momen-momen tertentu saja dia yang memiliki wewenang. Adapun yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Perdana Menteri. Nah, demikian pula miripnya di waktu itu ya, tapi tidak persis lah tentunya. Artinya ada yang berkuasa di bawah khalifah, bahkan yang berperan menjalankan kekuasaan eksekutif secara langsung itu sangat berperan juga mempengaruhi pemilihan khalifah. Ya, kadang-kadang malah pejabat eksekutif itu Perdana Menteri yang di bawah raja itu atau sultan istilahnya, itu seperti Izzuddaulah dan Adaduddaulah ini, karena dari kalangan Bani Buaihin, itu bukan dari kalangan Arab ya, tapi ini Bani Buaihi yang mereka sebelumnya adalah merupakan pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Bani Abbasiyah di masa Ma'mun, yaitu di mana sebagian besar pasukan-pasukan itu diambil dari orang-orang di luar Arab ya, terutama dari kebangsaan Turki ya. Kembali kita lurusin, Turki di sini bukan maksudnya negara Turki. Jadi ada sebuah kebangsaan, seperti kebangsaan kalau kita punya ada kebangsaan Afrika, India, dan kemudian daerah-daerah di sekitar Rusia itu disebut bukan kebangsaan Turki ya, kebangsaan Mongolia itu disebut At-Turk ya, bukan Turki yang dimaksud ke negara, tetapi kebangsaan ya, jenis suku ya, seperti bangsa Mongol ya. Nah, kemudian orang-orang yang mirip dengan Cina, Tibet itu ya, itu disebut di dalam sejarah penyebutannya dalam berbahasa Arab disebut At-Turk. Jadi orang-orang berasal di daerah Turkmenistan, Kazakhstan, daerah-daerah yang negara bagian dari Rusia tersebut, termasuk juga yang seperti negara Serbia dan Bosnia dan seterusnya, itu disebut asal dari kebangsaan mereka itu disebut kebangsaan Turki ya. Baik, dari situ karena mereka yang berperan di dalam angkatan perang, dari sisi kalau kita ya memegang peranan untuk keamanan negara, nah mereka karena mereka memiliki kekuatan itu sangat menentukan kebijakan-kebijakan politik dan juga berbagai kondisi-kondisi untuk perkembangan dari sisi pembangunan dan juga pemilihan-pemilihan pejabat. Ada satu pelajaran di sini adalah ketika kekuasaan keangkatan perang itu dikuasai oleh mereka, mulai bergeser kebijakan-kebijakan, ya, peranan mereka sangat dominan di dalam mengambil kebijakan politik. Nah, di masa At-Ta'ilillah, yang di mana ayahnya sebelum Amuti'ulillah telah kita jelaskan, akhir dari kekuasaan dia sakit, kemudian dia masih apa namanya hidup, tapi ada masalah di dari segi apa namanya ngomongnya, ada stroke, ya, dia tidak lancar di dari sisi ngomong, gitu, ada penyakit, ada ke apa namanya kena stroke gitu, dan tidak sanggup menjalankan kekuasaan. Akhirnya diangkatlah anaknya itu At-Ta'ilillah. Jadi bapaknya Al-Muti'ulillah, gelar anaknya adalah yaitu At-Ta'ilillah, yang berkuasa 363 Hijriah sampai 381 Hijriah. Dalam sepanjang kekuasaan ini, itu banyak sekali nanti negara-negara ataupun pecahan-pecahan, ya, banyaknya negara-negara apa namanya pembentukan-pembentukan kekuasaan-kekuasaan baru di sekitar khilafah Abbasiyah waktu itu. Jadi khilafah saat itu hanya ibaratnya sebagai rumus saja, yaitu sebagai lambang saja. Tetapi di sana ada kekuasaan yang sebut kita sebelumnya adalah Ubaidiyah, negara Ubaidiyah Al-Fatimiyah di Mesir, Ubaidiyah di Afrika. Kemudian ada lagi nanti berapa negara-negara lain pecahan itu yang mereka berkuasa dan memiliki wilayah tersendiri. Jadi mulailah kendor kekuasaan, sehingga pun untuk menjaga wilayah Islam yang telah diraih begitu luas di masa kekuasaan Al-Ma'mun dan Mu'tasim itu mulai dikembali dikuasai oleh sebagian-sebagian bangsa Romawi. Artinya dalam perkembangan di masa pemerintahan At-Ta'ilillah ini tidak signifikan dari sisi keamanan, juga tidak terlalu signifikan, ya, pembangunan dari sisi kemadanian, ya, kemajuan dari sisi pembangunan, ya, fasilitas-fasilitas umum pun tidak terlalu signifikan, hanya sekedar pemeliharaan sajalah istilahnya. Kemudian yang lebih dominan adalah kegoncangan-goncangan dari perebutan kekuasaan di bawah, ya, di antara para pejabat-pejabat negaranya. Dan hal ini bergulir terus, ya, sehingga menyebabkan kelemahan dari sebuah kekuasaan. Suatu pelajaran yang dapat kita ambil sebetulnya, kalau kita melihat dari perkembangan-perkembangan sebab-sebab mulai lemahnya kekuasaan Bani Abbasiyah adalah, yaitu kalau kita lihat ada beberapa efek yang membuat sebetulnya negara ini menjadi lemah, kekuasaan khilafah Abbasiyah menjadi lemah. Pertama, dominannya orang-orang yang jauh dari agama yang jadi pejabat, terutama tentu tadi dari kebangsaan-kebangsaan luar yang diangkat menjadi pejabat negara. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya kondusif suasana politik, ya, menyebabkan tidak kondusif suasana politik, dan tidak kondusif suasana politik berefek tentu kepada keamanan, ya, keadaan keamanan. Ketiga, keamanan tidak baik tentu akan mundur dari segi ekonomi dan juga pendidikan. Namun ada satu hal yang kita lihat di dalam masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini, walaupun di masa kekuasaan Abbasiyah ini secara umum kita melihat terjadinya kegaduhan-kegaduhan politik begitu, tapi dari segi perkembangan dakwah, maksudnya di sini ilmu agama, ya, para ulama, muncul ulama-ulama yang cukup yang berperan penting, ya, di dalam perkembangan Islam. Nah, ini satu keajaiban gitu, ya. Bahkan sebelum runtuhnya secara keseluruhan kekuasaan Bani Abbasiyah ini, itu Baghdad sebenarnya yang telah dijelaskan merupakan pusat pendidikan, ya, pusat budaya dan pusat perkembangan ekonomi dan seterusnya. Baik, kita akan lihat sedikit tentang perjalanan kekuasaan di masa pemerintahan Al-Muti'ulillah yang berkuasa pada tahun, mulai berkuasa dia diangkat menjadi raja 363 Hijriah ini, ya. Dia termasuk yang paling tua juga, jadi yang usianya yang tua diangkat menjadi raja, itu sekitar umur 48 tahun dia kalau nggak salah, ya, dia baru menjadi raja 43 tahun dan meninggal setelah 18 tahun setelah itu dia berkuasa. Taib, namanya Abu Bakar, ya, namanya Abu Bakar atau kunianya Abu Bakar Abdul Karim Ibn Al-Muti', ya. Namanya Abdul Karim, anak dari Al-Muti' lillah yang sebelumnya. Ibunya tetap keturunan dari Bani Ibu Ummul Walad, jadi bukan Arab tapi adalah hamba sahaya gitu ya. Dari orang tuanya namanya Hazar, ya, dan dia diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya mengundurkan diri dari puncak kekuasaan kekhalifahan. Dan umurnya ketika itu 43 tahun. Dan ini disebutkan dalam para ahli sejarah menunjukkan dia termasuk orang yang cukup usia sudah tua menjadi khalifah. Di umur 43 tahun di masa itu masih tua ya. Karena memang kita lihat sebelumnya kan banyak yang berkuasa itu pada umur 30-an ya, 30-an sampai 40-an segitu. Yang kebanyakan rata-rata umur mereka yang terbekuasa sebelum kita pernah sebutkan betapa hebatnya pemuda-pemuda saat itu ya, yang menjadi contoh seperti kepenguasa Bani Abbasiyah ini. Rata-rata mereka berkuasa dari umur 30 tahun sampai 35 tahun. Itu kisaran umur mereka itu sudah memiliki pemimpin sebuah wilayah yang cukup luas. Yang hari ini mungkin ada sekian puluh negara yang dibawa kuasaan mereka satu saat itu gitu. Jadi ini satu kebanggaan bagi seorang Muslim bagaimana di masa dulu orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang menang-menang ahli dalam ilmu ketatanegaraan lah bahasa kita sekarang ini. Jadi ini terumur 43 tahun dia disebutkan oleh para penulis sejarah dia termasuk orang yang sangat sudah usia artinya menjadi raja gitu. Padahal umurnya baru 43 tahun. Ya. Kemudian disebutkan oleh Suyuti menukil di sini juga Ibnu Katsir menyebutkan di sini yaitu Ibnu Katsir menyebutkan pada tanggal 13 dari Zulqa'dah. Juga Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Muntazim menyebutkan yaitu hari Selasa tanggal 19 ya dari Zulqa'dah di tahun ini yaitu Al-Muti'u Lillah diberhentikan dari sebagai raja sebagai khalifah wadhalik lilafal jin asabahu karena adanya penyakit ya yang membawanya ke stroke yang menimpanya fasaqula lisanuhu sehingga ya stroke tidak bisa berbicara susah untuk bicara fasalahu sabaktikin ayakhla nafsahu kemudian sultan di bawahnya yang istilahnya perdana menteri ataupun sebagai hajibnya waktu itu ataupun kalau kita mungkin sekda seperti itu ya sekretaris negara sekretaris kabinetnya ya memberikan masukan kepada dia untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mengangkat setelah itu anaknya At-Ta'ilillah. Lalu dia menerima usulan itu. Fa'uqidatil bai'atu li ta'i bidari khilafah ala yadi Hajib Subuktikin ya. Namanya Subuktikin. Ini nama-nama yang memang bukan nama Arab ya. Maka diangkatlah ya. At-Ta'ilillah. At-Ta'ilillah ini menjadi khalifah ya. Yang diambil sumpah jabatannya oleh pengawal ataupun sebagai asisten dari orang tuanya ya. Kemudian dia diresmikan menjadi khalifah setelah ayahnya berkuasa selama 19 tahun ya. Ya. Nama At-Ta'ilillah adalah kata Ibnu Katsir Abu Bakar Abdul Karim Al-Muti'u Lillah Abil Qasim Al-Fadl bin Muqtadir. Ini Muqtadir ini juga khalifah sebelumnya Muqtadir billah Ja'far bin Mu'tadid Abil Abbas Ahmad bin Amir Abi Ahmad Al-Muwaffaq Ibnu Mutawakkil Ibnu Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Jadi dari keturunan Rashid. Kata Ibnu Katsir belum ada yang menjadi jangan boleh diangkat khalifah yang baru dan yang lama mengundurkan diri. Kemudian dan tidak ada yang menjadi khalifah dari Bani Abbas lebih tua darinya ketika menjadi ketika menjabat kata Ibnu Katsir. Jadi tidak ada yang menjabat lebih tua dari dia. Jadi asanu minhu halal wilayah. Jadi ketika dia jadi pejabat negara, jadi khalifah, tidak ada yang lebih tua dari dia. Karena umurhu sama nian warbeina sana. Jadi ini kata Ibnu Katsir menyebutkan umurnya adalah 48 tahun waktu itu. Wa kana ummuhu ummu walad ismuhu Utbun. Kemudian dan juga ibunya waktu dibaiat khalifah al-Mu'tadilah ini ibunya masih hidup. Ya. Kemudian saat dia setelah dibaiat dia menjadi khalifah diberikan kepadanya kuda ataupun kereta ya. Kereta kencana kekuasaan khalifah ya. Kemudian diangkat secara resmi dia, di hadapannya ada Subuk Tikin tadi yang sebagai pejabat pengambil kebijakan yang diperintahkan oleh khalifah sebelumnya. Kemudian setelah itu dia mengangkat Subuk Tikin ini sebagai petugas juga, artinya sebagai sekretaris pribadi atau ajudannya ya. Kemudian dia serahkan berapa kepentingan kepada dia, itu liwa' limaro yang bertugas mengawasi pemerintahan ya, kegubernuran. Artinya kalau disikap mungkin jabatan seperti menteri dalam negeri, dia memiliki kebijakan di situ. Walama hadara adha rakibat ta'i wa alaihi sawat. Kemudian setelah datang Idul Adha, kata Ibnu Katsir, dia dipersilakan untuk berkhutbah. Ini karena di dalam Islam biasanya menjadi imam sholat di ibu kota itu adalah khalifah dan dia yang berkhutbah. Kemudian Ibn Jazi menyebutkan orang tuanya al-muti'u lillah, setelah dia mengundurkan diri dari kekuasaannya, dari kejabatan sebagai khalifah, dia digelari dengan itu Abi Syekh Al-Fadil ya, Syekh Al-Fadil. Kemudian setelah mereka itu menceritakan sini terjadinya perebutan kekuasaan antara Mu'izu Al-Fatimi wal Hasan bin Ahmad Al-Qirmiti. Qirmiti atau Qurmuti. Kan kita tahu di Mesir itu berkuasa adalah kekuasaan Batimiyah. Kemudian Al-Qaram itu berkuasa di daerah Ahsa. Ahsa ini kalau sekarang ini daerah Iran lah, daerah Iran ya. Nah, takala Al-Mu'iz Al-Fatimi, yaitu Daulah Fatimiyah ini, Daulah Fatimiyah saat itu sudah banyak terpecah belah ya, kekuasaan-kekuasaan Islam, munculnya berbagai aliran seperti di daerah Afrika kita sudah jelaskan di sana ada Al-Idrisi ya, ataupun berapa kelompok dari orang-orang Khawarij punya negara di situ. Kemudian di Mesir berdiri negara Fatimiyah juga, di Afrika, di Maroko juga mulai berdiri juga negara Fatimiyah dan melanjut merebarkan sayapnya ke Mesir. Kemudian juga daerah Ahsa Iran ya, dan juga dikuasai oleh Qurmuti atau Qaramita. Qaramita yang pernah kita jelaskan, mereka yang berpaham Batiniyah, yang pernah mencuri Hajar Aswad, yaitu sekitar 29 tahun Hajar Aswad ditahan oleh mereka atau dibawa oleh mereka. Baik, ini kisah ini adalah menceritakan tentang terjadinya di mana Ahmad Qurmuti ini ya membawa pasukan yang besar untuk menyerang pasukan Al-Mu'iz Al-Fatimi ya. Waltafa ma'u Amirul Arab bi biladi Syam, dan juga Al-Qurmuti ini dukung oleh berapa kabilah-kabilah Arab dari negeri Syam, yaitu Hasan bin Jurrah At-Ta'i ya, fi Arab Syam bikamalihim. Falamsa bi mu'azibillah, takala Al-Mu'iz penguasa dari Mesir mendengar ya pasukan Qurmuti ini datang menyerang atau mengancam kuasaannya di Mesir, Qahirah ya. Dia menulis kepada Qurmuti yastamlihi wa yastamiluhu wa yaqul lahu. Nah, dia menyebutkan ini ketika terdengar isu itu, dia mengirim surat kepada Raja Qaramita ini yaitu Hasan bin Ahmad Qirmiti atau Qurmuti. Nah, kata dari Raja Al-Mu'iz Fatimiyah ini ya, menyebutkan dalam suratnya inna da'wata abaika innama kanat ila abai qadiman. Jadi dia menyebutkan bahwa kekuasaan bapak-bapakmu ya itu apa namanya diserahkan kepada, artinya mereka punya hubungan kerabat lah ya, setelah diserahkan kepada bapak-bapak kita, artinya nenek-nenek kita, nah kakek-kakek saya gitu. Jadi pada waktuna wahidatun, sebetulnya dakwah kita sama. Maksudnya apa? Ya memang mereka membawa misi. Fatimiyah juga Ismailiyah atau Batiniyah, dan juga Al-Qaramithah juga Batiniyah, sama-sama alirannya. Sama aliran dari segi ekstrim dari golongan Syiah ya. Fatimiyah adalah satu aliran yang disebut dengan Ismailiyah atau Al-Qaramithah, sama memiliki keyakinan kebatinan. Ya, kebatinan cuman berbeda dari sisi wilayah kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan penguasa yang Qaramithah yang ada di Ahsa ini ingin menyerang kekuasaan di Mesir, dia memberikan informasi bahwa kita ini sama, kenapa di antara kita harus jadi permusuhan? Nah, da'watuna wahidah, sama aliran pemahaman kita sama, itu maksudnya. Kemudian dia puji-pujilah kemuliaan dari pemanahnya generasi sebelumnya dari Karang Qaramithah ya, dari penguasa Fatimiyah ini memuji-muji. Maka dijawab oleh dibalas suratnya oleh Hasan bin Ahmad Qurmuti ini, yaitu Raja Qaramithah ini, dibalas jawabannya, apa jawabannya? Wasala kitabuka alladhi kathura tafsiluhu wa qalla tahsiluhu. Nah, ini satu ibarah yang sangat bagus. Kata dia menyebutkan, telah sampai kepada saya suratmu, ya banyak sekali ceritanya, cuma enggak ada hasilnya, gitu disebut oleh dia. Ya, tidak ada kesimpulannya, gitu. Atau disebutkan, kasura tafdiluhu, banyak puji-pujian, sanjungan, waqala tahsiluhu, cuma sedikit yang, ya, apa namanya, faedahnya. Artinya dia menggambarkan bahwa isi suratnya enggak ada gunanya, gitu. Wa nahnu sa'iruna ilaika ala ithrihi. Maka dia tetap mengatakan, kami akan datang menyerangmu setelah ini. Wassalam, itu si suratnya, cukup situ. Falaman tahu ila diyar al-Misr athau fiha qatlan wa nahban wa ifsadan. Jadi memang kita tahu kan, sejarah negara Qaramithah ini berdiri bagaimana kekejamannya terhadap kaum muslimin, yang mana pernah kita sebutkan dalam masa kekuasaan Al-Muqtafi dan beberapa kekuasaan Abbasi yang lainnya, mereka menghalangi orang-orang pergi haji dan bahkan melakukan perampasan terhadap jamaah haji ya, pembunuhan terhadap jamaah haji. Itu bahkan pernah berapa tahun kaum muslimin dari Irak atau daerah Kufah dan Basra tidak bisa berhaji, dari Baghdad tidak bisa berhaji karena jalan-jalan itu ada penyamun atau sebut bajing loncat bahasa kitanya, orang-orang yang penjahat-penjahat dari orang Qaramithah ini, karena mereka menganggap orang selain mereka itu adalah musuh-musuh mereka yang harus dihabiskan. Maka tidak sedikit nyawa yang melayang. Nah, ketika dia masuk ke negeri Kahirah Mesir ini, diceritakan mereka itu di sini, yaitu dia membuat, yaitu membunuh, wanah, mengambil berbagai harta rampasan, wifsa, dan membuat kerusakan di sana. Waharul Mu'izzu madza yasna. Jadi bingunglah Raja Fatimiyah ini, atau Mu'izzu ini, Raja Fatimiyah negara itu, apa yang harus dia lakukan? Likasrati min man ma'a Qaramithah. Begitu banyaknya orang yang, nah, pasukan dari Qaramithah yang menyerang. Wada' fi jaisi an muqamin, dan lemahnya kekuatannya dari sisi untuk menghadang pasukan dari Qaramithah ini. Apa solusinya? Nah. Fa'ada ilal maqida wal khadi'ah. Akhirnya dia buat permainan tipu daya. Ya, bagaimana caranya? Membuat siasat. Nah. Kalau kita lihat sedikit ada faedah di sini, bahwa kalau kekuasaan atau inti dari sebuah wilayah, kemapanan sebuah negara dan kekuasaan, sekitarlah kita amati dari perjalanan-perjalanan kekuasaan demi kekuasaan itu, yang sangat berperan itu memang adalah pasukan keamanan ya, karena ada terutama adalah pasukan angkatan perang. Kalau kita lihat nanti sejarah runtuhnya Abbasiyah ini adalah ketika pasukan perang mereka, pasukannya bukan lagi, kemudian kita lihat sudah kehancuran dan kelemahan daripada pasukan keamanan. Maka dari itu sebetulnya kunci yang perlu diperhatikan bagi negara Islam adalah untuk memiliki sebuah perencanaan yang matang dalam masalah pasukan keamanan ini, termasuk juga bukan sekedar pasukannya saja, termasuk orang-orang yang diangkat itu terus dipastikan karena kelurusan di dalam memikul amanahnya. Ya, kalau tidak dia akan menjadi pengkhianat bangsa dan dia akan menjadi pesuruh-pesuruh ya dari mata-mata negara lain, mungkin dia bisa dibayar dan terusnya ya dengan dijanjikan kekuasaan. Gimana juga terlambatnya Indonesia merdeka karena memang banyaknya orang Indonesia yang menjadi cukong-cukong dari musuh-musuh ya bangsa ini. Kemudian kalau kita lihat perjuangan, kegagalan di perjuangan-perjuangan rakyat Palestina, itu pun terjadinya banyaknya pengkhianat-pengkhianat. Maka kalau kita lihat terjadinya kelemahan itu adalah di sini. Apabila pasukan keamanan itu sudah banyak disusupi oleh para pengkhianat, nah ini perlu diwaspadai untuk kekuatan suatu bangsa. Jadi pertahanan sebuah negara yang penting sangat untuk dilihat adalah masalah pasukan keamanan, terutama lagi penegak-penegak hukum, mesti orang-orang yang memang bisa dipastikan adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang ambisi terhadap jabatan. Karena kalau dia punya ambisi terhadap jabatan, itu akan berbahaya sekali, karena dia memiliki pasukan, memiliki kekuatan, dia akan memanfaatkan kekuatan itu digunakan untuk mencapai ambisi dia dalam mendapat kedudukan dan jabatan. Maka ini kalau kita lihat dari sepanjang sejarah kita mencoba mengamati itu ya kejadian-kejadian, bahkan kalau kita coba amati baik yang klasik maupun kontemporer, kita akan terlihat seperti runtuhnya Irak ya, itu juga adanya pasukan-pasukan yang memang pengkhianat di dalam pasukan keamanan bangsa tersebut. Dialah yang membuka celah, memberikan rahasia-rahasia penting negara kepada musuh-musuh negara ataupun kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan sebuah negara. Ini suatu faedah yang perlu kita waspadai, dan terutama bagi negara kita ya, karena memang negara kita berbatasan dengan banyak negara, kemudian banyaknya negara-negara lain yang ingin ikut punya peranan di negara kita, itu tidak dipungkiri. Pertama karena memang negara kita adalah termasuk negara yang cukup pertumbuhan dari segi sumber daya manusianya sangat besar, itu yang pertama. Kalau sumber daya manusia ini besar, kemudian dia adalah orang-orang yang berkualitas, tentu ini sebuah aset yang sangat besar. Maka sebetulnya pembangunan negara kita ini yang lebih penting diperhatikan adalah masalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini bukan dari segi teknologinya saja, ilmu ipteknya saja, tetapi adalah imtaknya, masalah iman dan takwanya, itu yang penting dulu. Ya, iman dan takwanya yang akan memegang peranan-peranan di dalam kekuasaan. Nah, jangan lupa, maka sebetulnya pendidikan yang sangat penting itu dari SD, dari awal pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang komitmen dengan iman dan keyakinannya, yang lurus di dalam pemikirannya dan juga dalam pembicaraan tingkah lakunya. Ini yang penting kita perhatikan. Ya, dalam pendidikan kita, dalam menjaga aset bangsa kita, aset terbesar bangsa kita itu adalah sumber daya manusianya. Maka kalau seandainya sumber daya manusia kita ini dapat yang berkualitas, ya, dia akan punya peranan di luar negeri, berbagai negara, akan menjadi tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Itu yang perlu kita barangkali kita kuatkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya alam kita yang cukup ya, yang dulu ya sejarahnya, sekarang tentu juga memprihatinkan juga tentang kondisinya, yaitu masa sumber alam kita yang kaya. Ya, laut yang begitu kaya dengan berbagai kekayaan, dan kemudian juga hutannya yang kaya, dan juga tanahnya yang menyimpan banyak hasil bumi yang luar biasa. Terutama adalah dari sisi sumber daya alam ini, masalah pertanian dan perikanan, perkebunan, itu hendaknya prioritas dalam membangun negara kita ini ya, untuk program-program yang harus diperhatikan. Nah, jadi kita harus waspada memang. Indonesia tidak dipungkiri bahwa adalah merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka akan banyak upaya-upaya untuk melemahkannya. Karena kalau kaum muslim Indonesia ini adalah memiliki pengaruh cukup besar di dunia, tentu akan merubah wajah dunia, akan mempengaruhi negara-negara tetangga dalam masalah keislam mereka, dalam pengamalan Islam, semangat mereka untuk keislam. Maka memang oleh sebab itu baik masyarakat, baik ormas-ormas, baik pemerintah, keamanan, mereka perlu benar-benar waspada dan hati-hati dalam menyikapi berbagai gerakan-gerakan yang ada. Jangan itu adalah merupakan pancingan-pancingan untuk membuat kita saling bermusuhan, untuk membuat kita saling berbunuhan, ya, akan membawa efek-efek yang merugikan bagi negara ini. Maka marilah kita bersama-sama untuk menciptakan suasana yang damai dan sifat untuk mengalah dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya tidak urgensi. Jika kita punya pandangan-pandangan yang berbeda dengan penguasa, dapat kita menyalurkan sesuai dengan jalur-jalur yang ada, ya. Sebenarnya kita juga perlu memperbaiki pandangan kita di dalam menjalankan dakwah ini, bagaimana misi yang harus kita pegang, dan jangan terprovokasi dengan kondisi-kondisi politik yang bisa itu adalah gambaran-gambaran untuk pancingan membuat kita sesama anak bangsa untuk jatuh ke dalam permusuhan. Jadi pancingan-pancingan ini banyak sebetulnya. Banyak sekali pancing-pancingan, bisa dipancing dari sisi ekonomi, bisa dari sisi jabatan, bisa kebijakan-kebijakan, ya, dan berbagai isu-isu yang bisa memancing suasana. Maka dari itu, semuanya, baik penguasa, baik pejabat, baik penegak hukum, baik masyarakat, baik ormas-ormas, mampu menahan diri dan untuk dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, ya, dalam menyikapi sebuah kejadian. Ditelaah dengan damai, dengan tenang, karena dengan itulah akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempertimbangkan lebih baik untuk kebaikan negara kita ini. Karena kita kondisi-kondisi saat ini sangat memperhatikan semua kita, maka sebagai nasihat kita harus memberikan nasihat kepada orang-orang dekat kita untuk tidak terprovokasi, untuk ikut di dalam suasana-suasana yang bisa membahayakan diri, keluarga, bangsa dan negara kita ini. Kita sudah berpengalaman, ya. Yang pengalaman tentu yang seusia-usia dengan kita, dengan saya, dengan teman-teman adalah pengalaman yang terjadi tahun 98, 1998, walaupun sebelumnya pernah dalam 1965, tahun 1965 ada peristiwa, tapi kita belum lahir, ya. Tapi bagi-bagi yang seusia dengan kita melihat, sudahlah pengalaman-pengalaman yang jadi dulu membuat betapa bangsa kita terseok-seok untuk bangkit lagi. Maka oleh sebab itu kerugian apapun yang terjadi di negara ini, yang paling rugi adalah orang Islam. Saya katakan, kita katakan, apapun yang terjadi, apakah itu masalah ekonomi, apa itu masalah politik, apa masalah berbagai hal yang terjadi, yang paling rugi di sini adalah umat Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mayoritas negara ini. Ini tidak dipungkiri. Maka kerugian yang utama itu adalah umat Islam. Maka mari kita jaga, ya, kebersamaan untuk selalu meninginkan kepala kita dalam melihat masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita ini, ya, baik penegak hukum maupun pemerintah maupun ormas maupun partai-partai, ya, tokoh-tokoh masyarakat, untuk tidak semakin membuat suasana emosi semakin menjadi-jadi. Mari kita bersama-sama untuk perbaiki diri. Ini barangkali baik kita sebagai para tokoh-tokoh agama, ya. Mari kita sama-sama perbaiki diri. Yang salah kita lebih banyak, harusnya kita lebih banyak introspeksi diri. Bisa saja dengan sikap kita dalam berdakwah perlu kita melihat, ya, suasana-suasana yang menciptakan suasana yang kondusif, ya, tidak membawa suasana-suasana yang gaduh, suasana-suasana yang membuat umat kita bingung, ya, umat kita rugi, ya, negara kita yang rugi, maka kita ambil kesimpulan, apapun yang terjadi di Indonesia ini, yang akan rugi adalah kita umat Islam. Maka mari kita rawat bangsa ini, mari kita jaga dengan sebaiknya. Maka ketika kita bicara dalam sejarah-sejarah Islam, kita mengambil faedah dari sana. Tidak sekedar kita bercerita peristiwa-peristiwa itu, tapi ada pesan-pesan moral, pesan-pesan pelajaran yang kita petik. Ya, karena sebenarnya para ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah itu akan tetap terulang, tapi tempat kejadiannya, pelakunya mungkin berbeda, masanya yang berbeda, tapi kejadian-kejadian yang mirip itu akan banyak terjadi terulang-ulang dalam sejarah ini. Maka jangan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin itu tidak boleh terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Ya, jangan terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Jadi sebagai kami-kami kita yang seusia sekarang ini 40-an, 50-an, yang pernah kita lihat adalah kejadian apa yang terjadi tahun 1998, makan korban, membuat negara kita ini terseok-seok kembali, dan hasilnya tidak ada yang lebih baik dari apa yang sebelumnya. Bisa kita ponis sekarang, suasana politik, suasana apapun setelah reformasi belum ada kondusifnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Berarti selama ini pola-pola itu harus kita hindari. Ya. Ini yang kita ambil suasana bagaimana terjadinya dari sejarah Islam, hal-hal seperti ini perlu kita ambil pelajaran. Nah, ketika itu orang Karamito ini masuk menguasai daerah Mesir, yang itu sebetulnya sebagai pahamnya tidak berbeda antara Karamito dengan Fatimiyah ini. Negara Fatimiyah di Mesir itu tidak jauh berbeda karena sama-sama mazhab Syiah Batiniyah, memiliki paham kebatinan, yaitu dari salah satu aliran Syiah. Nah, tetapi Karamito ini karena memang adalah kelompok yang sangat bengis, ya, bahkan lebih berbahaya sebetulnya kalau kita lihat dari para orang Khawarij, ya, paham Karamito kebatinan ini. Maka jawabannya adalah dia datang ke Mesir dan membuat kerusakan di sana. Kemudian akhirnya pimpinan Raja Mesir Fatimiyah ini melakukan sebuah usaha tipu daya, ya. Dia buat oleh caranya, dia kirim surat ke Raja Hassan bin Jarrah Amirul Arab yang tadi diminta bantuannya oleh Karamito. Ya, dikirim surat kepada dia, wa wa'adahu bi 100 alf dinar. Dia dijanjikan yaitu 100 ribu dinar. Ini bagi orang-orang yang taktik perang, ya. Taktik perang ini dapat pelajaran di sini nih. Bagaimana ketika itu dia memang tidak mampu mempertahankan kekuasaannya karena pasukan jumlah besar. Kemudian juga Hasan bin Ahmad Karamiti ini juga mengajak Hasan bin Jarrah Al-Ta'i dari daerah Syamuna untuk ikut bergabung. Nah, akhirnya Al-Mu'iz Fatimi menulis surat kepada raja, yaitu Hassan bin Jarrah At-Ta'i, yaitu yang dari Raja Arab ini. Dikirim surat oleh dia. Ditawarkan uang 100 ribu dinar. Ya, bimi'ati alfi dinar, 100 ribu dinar. In huwa khatala bainan nas. Jika dia mau kalah dalam pertempuran ini. Farsalahi anba'at ilayya bimal tazamta. Kemudian dikatakan oleh Raja Mu'iz Fatimi ini, ya, ini di dalam sejarah Islam ini banyak sekali faedah-faedah sebetulnya ada taktik bagaimana menaklukkan musuh, taktik permainan semacamnya. Tentu ya, ini siasat dalam perang itu kan bersiasat. Dalam perang bersiasat, maka siasat dipakai oleh dia ini adalah orang yang ikut bersama Raja Karamiti sebelumnya itu dipengaruhi oleh dia pimpinan dari Syam ini. Untuk dibayar 100 ribu dinar, kemudian dia memberikan bukti bahwa dia tetap akan menepati janji itu. Wa ta'ala biman ma'ak, mari bersama orang bersamamu. Fa idza iltaqaina in hazamtu biman ma'i, ya. Apabila kita nanti ketemu, ya. Saya akan mundur bersama orang-orang bersama saya, kata Raja Fatimi ini. Fa arsala ilayhi mu'izu bi 100 alf dinar fi aqyas. Jadi dikirim oleh dia Mu'iz ini, yaitu 100 ribu dinar ini dalam kantong-kantong. Walakin aktsaruha zaghalun daraban nuhasa darabun nuhas walabbasahu dhahab. Tetapi yang 100 dinar ini pun enggak dinar semuanya, ya, tidak dinar semuanya, tetapi adalah tembaga-tembaga yang dilapisi emas. Wa ja'alahu fi asfali aqyas, tapi ini ditaruh di bawah karung gitu, ya. Wadu'ahu fi ru'si aqyas dananir khalisah, tapi di atasnya semua dinar, apa, uang dinar yang asli. Walamma ba'atha ilai raqiba fi istriha bi jaisi. Nah, ketika mengirim, diikut mengawal dengan tentaranya. Faltaqan nas, bertemulah. Lama tara fariqan nasibatil harab. Jadi dia pecah pasukan itu. Jadi dia berjanji apa tadi? Dia berjanji, saya akan mengirim kepada kamu 100 ribu dinar, ya. Kemudian kamu buat perjanjian bahwa engkau mau mundur dari pasukan ini untuk membantu Raja Karamiti ini. Setelah itu nanti saya akan kirim nih uang ini, 100 ribu dinar ini, ditaruh di karung, dibawa. Cuman satu dinarnya juga menipu dia. Tidak semuanya yang dinar, dibawanya malah isinya tembaga yang dilapisi emas. Kemudian dikirim pasukan, bersama pasukan tuh dikawallah uang 100 ribu dinar oleh pasukan. Tetapi saat mengantar uang itu bukan malah menyerangkan uang, tapi adalah menyerang sekaligus pasukan itu. Ya, di sini lama tahu aja fariqan nasibatil harb bainahum. kala bertemu kedua pasukan terjadi pertempuran. Insan Hamasan jam di situ kalahlah pasukan Hasan yang pimpinan Arab tadi. Ya, padu ofajani berkumud. Dari sini mulai kelemahan dari pasukan Qurmuti yang tadi yang dibantu oleh pasukan Hasan ini. Waqi'a alaihi azul dan maka waqi'a alaihi al-mu'izzu al-Fatimi fakasarahu. Sehingga pasukan Fatimi ini menang. Lebih kuat dari pasukan apa? Qurmuti. Wan hazamat Qaramita baina yadayhi. Di situlah dia bisa mengalahkan pasukan Qaramita. Jadi taktiknya dipakai oleh al-Mu'izzu al-Fatimi ini adalah dia pecah pasukan yang besar melawan dia. Diajak untuk berkhianat pasukan yang salah satu pasukan. Nah, hal-hal yang sama biar kita tahu siapa yang membaca penjelasan perang-perang yang antara Mesir dengan Israel, perjuangan rakyat Palestina, permainan parimah ini banyak dilakukan. Permainan ini banyak dilakukan kalau kita membaca sejarahnya. Ya, itu dia pecah pasukan tadi. Dia janjikan, kemudian dia bertemu di suatu tempat, tetapi yang dilakukan adalah pengkhianatan. Dia siap untuk menyerang. Ya, dihabisi pasukan Hasan dari yang pimpinan Arab dari Syam itu, akhirnya yang tersisa adalah pasukan Qurmuti, kemudian Qurmuti berhadapan dengan pasukan Mu'izzi. Al-Mu'izzi ini mampu menghadapi pasukan Qurmuti saja. Jadi dia bagi kekuatan lawannya, ya. Dan ini juga siasat. Sebenarnya kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, itu beliau tidak melawan semua orang musyrikin, melawan Arab semua, tidak. Beliau hanya lebih fokus menghadapi orang-orang musyrik dari Quraisy dulu. Jadi ketika berjanji sampai di Madinah, ya ini pelajaran. Rasulullah membuat perjanjian dengan negara-negara apa bangsa-bangsa suku-suku Arab yang ada di sekitar Madinah untuk berdamai. Termasuk orang Yahudi yang ada di Madinah pun untuk dibuat untuk perdamaian. Jadi dibuat perdamaian, ada perjanjian perdamaian dengan suku-suku Arab yang ada di sekitar Madinah, bangsa-bangsa Arab yang lainnya, nanti selain Quraisy lah, ya. Kemudian dia fokus menghadapi Quraisy. Orang kafir Quraisy yang mengusir Rasulullah Mekah. Maka ketika perang Badar itu kan yang dihadapi adalah hanyalah pasukan Quraisy saja, tidak semua orang Arab yang kafir musyrik saat itu. Karena di sekitarnya adalah bangsa-bangsa suku Arab lain ada perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk berdamai. Ya, kecuali waktu perang Ahzab semua suku Arab bersatu untuk menyerang Rasulullah SAW. Baik. Ini satu siasat ya, bagaimana dia mempertahankan Al-Mu'izz Fatimi ini, ya. Kemudian faraja'u ila adri'atin fi adallil halin wa afalliha aw afallihi. Kemudian pasukan Qurmuti kembali ya dengan penuh kehinaan ya. Kemudian wa ba'atha al-Mu'izz fi atharim al-qaid Aba Muhammad Ibrahim bin Ja'far fi 10,000 faris li yahsima madat al-Qurmuti. Kemudian akhirnya apa? Setelah itu pun sisa-sisa pasukan Qurmuti yang kembali ya, yang tersisa-sisa dari penyerangan pasukan Fatimi ini, itu dikirim lagi pasukan oleh Raja Fatimiyah ini, Al-Mu'izz ini, itu dengan pimpinan Abu Muhammad Ibrahim bin Ja'far, 10,000 pasukan berkuda untuk menghabisi sisa-sisa pasukan itu. Ya, nah ini taktik yang dipakai oleh Al-Mu'izz, ya. Pasukan Qurmuti. Kemudian lanjutan lagi ya, wala man hazama Qurmuti wa ashabuhu ba'atha Mu'izz sariyatan. Nah, akhirnya pasukan Al-Mu'izz Fatimiyah ini dari kerajaan Fatimiyah ini mengirim lagi pasukan untuk sisa-sisa pasukan Qurmuti ya, setelah kalahnya pasukan Qurmuti ini dia mengirim lagi pasukan ya dengan pimpinan Zalim bin Mauhub ya, Amir al-Dimash, untuk kirim ke Damaskus. Kemudian fatasallamaha min Qurmuti ba'da hisan syadid. Jadi di Damaskus ini juga ada orang-orang Qurmuti di sana, maka dia pun dapat menguasai daerah Damaskus. Akhirnya kita lihat maka semakin kuatlah pasukan negara Fatimiyah ini di Mesir. Nah, itu yang disebut negara Fatimiyah yang terkenal di dalam sejarah Islam itu ya, yang berpaham Batiniyah ya, berpaham Batiniyah dari kelompok Syiah Rafidhah. Baik, kita coba melihat ringkasan-ringkasan dari yang disebutkan oleh Al-Mukhtasir di sini. Kalau Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa menjelaskan di sini ketika Qaramithah yang telah kalah tadi, mulailah mereka menebarkan sayap. Fatimiyah ini, kelompok Fatimiyah ini dari Batiniyah ini, yaitu sampai di Hijaz, itu daerah Mekah Madinah, itu khutbah itu atas nama mereka. Ya. Khutbah itu atas nama mereka. Ya. Kemudian juga pada tahun 364 Hijriah disebutkan ini adudu daula bi Baghdad inna sati'izu daula ala subaktikin fa'ajabatu Baghdad wa mulku wal mulkuha. Jadi ada lagi nih, di bawah kekuasaan khalifah itu ada berapa pejabat, yaitu amir-amir yang berkuasa. Jadi berapa wilayah itu diberi gelar. Jadi gelar-gelarnya ada Mu'izzud Daulah, ada Adadud Daulah, ya, itu nama-nama. Nah, namun di antara mereka juga ada persaing-persaingan. Nah, yang memimpin di Baghdad waktu itu adalah Izzud Daulah. Nah, ketika Adu Daulah ini datang ke Baghdad, melihat kota Baghdad ini kota yang sangat indah, menyebutkan dia pengen untuk menguasainya. Ya. Akhirnya dia bukan malah membantu Izzud Daulah yang ada berkuasa sebagai gubernur Baghdad, tetapi dia malah menguasai Baghdad dan ingin menggabungkan kota Baghdad ke bawah kekuasaan dia. Nah, kemudian waqata ba'du daulah an-ta'i ila al-afaq wa istiqrar al-amr li 'adu daulah. Jadi akhirnya apa? 'Adu daulah ini gelar, ya, gelar kebangsaannya itu, gelar jabatan 'Adu daulah namanya. Itu menulis atas nama at-ta'i lillah khalifah saat itu bahwa 'Adu daulah yang berkuasa, ya, menguasai Baghdad. Ya, perkataan khutbah li Ta'i بسبب ذلك في بغداد وغيرها من يوم العشرين من يوم الأولى إلى نعيدك في عشر رجب. Ketika Adu Daulah telah menguasai Baghdad, ya, akhirnya khutbah tidak lagi diberikan wewenang kepada khalifah, ataupun istilah khutbah itu di dalam setiap khutbah itu didoakan pemimpin khalifah saat itu sebukti loyalitas kepada khalifah. Nah, begitu khutbah saat itu tidak didoakan lagi. Kemudian pada tahun itu disebutkan pada tahun 364 Hijriah juga terjadi berkembangnya mazhab Rafidah dan juga mazhab Batiniyah tadi, wa nudiya bi qati shalah at-tarawih min jihatil Ubaidi, sehingga diberhentikan, tidak boleh sholat tarawih lagi. Maksud dari Ubaidiyah ini adalah madhab dari kelompok Batiniyah dari kalangan Syiah juga. Ya. Kisah-kisah terpenting, ya, banyak sekali sebetulnya, kita hanya mengambil cuplikan yang sangat penting untuk kita ambil faedah di sana. Ya. Kemudian pada tahun 376 Hijriah, Ibn al-Jawzi dinukil oleh Ibn Katsir dan Bidayah Nihaya, pada bulan Muharram ini kasurat humiyat fi Baghdad. Jadi terjadi demam panas, yaitu wabah penyakit demam panas di Baghdad. Fahala kahakun kathir, sehingga banyak sekali orang yang meninggal. Itu pada tanggal kejadiannya, yaitu tanggal 20 Lisab'in khalaw min Rabiul Awal, jadi sekitar 8 Rabiul Awal, ya. Kemudian juga terjadi matarun kathir bi barqin, terjadi juga hujan deras yang waktunya cukup lama. Terjadi juga ketika itu adalah mahalnya bahan-bahan pangan di Baghdad. Wada khabru fihi bi anna kanat bi mausil zalzalatun azimah saqata minha umranun kathira Kemudian juga terjadi kejadian saat itu disebutkan kathir adalah adanya gempa besar terjadi di daerah Mausil. Daerah Mausil ini di Irak yang hari ini disebut, ya, daerah Mausil atau Mosul di bahasa Inggrisnya. Dan juga meninggal jumlah yang sangat banyak dari orang-orang yang penduduk saat itu. Kemudian kisah-kisah lain yang disebutkan, ini saya mengambil yang hal-hal yang penting saja, terutama bagaimana kondisi jatuhnya At-Ta'ibillah. Jadi pada tahun 381 Hijrah, ini akhir kekuasaan nih, ya, akhir kekuasaan At-Ta'ibillah. Nah, di sini disebutkan kisah juga oleh siapa? Suyuti. Pada tahun 369 Hijriah ini, jadi ada utusan dari Rasulul Aziz Sahibu Mesir ila Baghdad, utusan dari Fatimi, ya, Raja Fatimiyah ke Baghdad. Wa sa'ala adud ad-daula at-ta'i ayyazida fi alqabihi. Yaitu untuk meminta kepada Abu Daulah, berbicara kepada At-Ta'il Khalifah At-Ta'ilillah untuk menambah gelarnya, yaitu gelarnya apa? Tajul Millah Wajidul Khilaf Alaihi, untuk mempengaruhi gaji-gajinya atau tambahan daripada tunjangannya, ya. Kemudian wajalasa At-Ta'i ala sarir wa haulahu mi'atun bisuyuf wa zina. Di situ kejadiannya disebutkan Ta'i Daulah duduk di atas singgasananya yang dikawal oleh 100 pengawal dengan senjata lengkap dan berpakaian lengkap. Kemudian di hadapannya ada Musa Utsmani. Kemudian di atas pundaknya adalah burdah. Burdah itu semacam pakaian kebesaran. Wa biyadihi qadib, mempunyai tongkat. Wa muqallidu bi sayfi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa darabat sitara ba'athaha Adu Daulah. Kemudian dia dan juga dia, ini disebutkan, ini dia ada memegang juga memasang pedangnya Rasulullah SAW yang mungkin diwarisi oleh dia dari ke penguasa-penguasa sebelumnya. Kemudian dibuatlah semacam sitara ba'ataha Adu Daulah wa sa'ala an takuna hijaban li ta'i, dibuat semacam kelambu gitu ya, ya, khusus untuk menghalangi orang-orang melihat Ta'i Daulah. Kemudian untuk tidak dilihat oleh para tentara-tentara yang sebelumnya. Wa dakhala atra udailam wa laysa ma'ahad minhum hadidun. Kemudian masuk pasukan-pasukan dari bangsa Turki dan Dailam dan tidak membawa senjata sedikit pun. Wa qafal asyraf wa ashabut maratib min janibain. Kemudian para pembesar tokoh-tokoh negara berdiri, hadir semua di sana. Suma adzina Adu Daulah padakal. Jadi maksud Adu Daulah ini masuk untuk menemui khalifah. Kemudian diangkatlah sitaroh, jadi penghalang, ya, hijab yang menutup, ya, khalifah tadi. Kemudian Adu Daulah ini bersujud di bumi kepada khalifah. Pertaa Ziyad al-Qaid lidzalika wa qala Adu Daulah. Kemudian ada Ziyad, pemimpin pasukan itu, mengingkari perbuatan itu. Ma hadza ayyuhal malik, apa yang kau lakukan hai raja? Hadza huwa Allah, apakah ini Allah sehingga kau bersujud? Ya, fartafa wa qala hadza khalifatullah fil ard. Lalu dia jawab, ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Summa stawa yamshi wa yaqbil ard. Jadi caranya dia mendekati At-Ta'ilillah ini, dia berjalan sambil merangkak bersujud gitu ya. Kemudian ketika itu At-Ta'ilillah menyuruh, yaitu pelayannya, ya, silakan dia mendekat, ya. Fasada Adu Daulah Ta'ib bi yaminahu alaihi. Kemudian Adu Daulah masuk terus menemui raja, ya. Faqabbala al-ardha daf'ataini. Faqala lahu udnihi ilayya. Silakan dia masuk. Ya, dia sampai bersujud terus, ya, sampai merangkak. Kemudian telah mendekat, dia cium kakinya. Wa sanna Ta'ib bi yaminahu alaihi. Kemudian khalifah memegang pundaknya dengan tangan kanannya. Wa amarahu wa jalasa ala kursi ba'da an karar alaihi. Kemudian disuruh duduk di atas kursi oleh khalifah dan dia enggan, ya. Kemudian akhirnya dia duduk. Wa qala Ta'i qara'aitu an ufawwida ilaika ma wakkalallahu ilayya min umur ra'iyyah. Nah, di sini dia pada tahun 369 Hijriah ini dia menyerahkan semua urusan masyarakat, urusan negara, urusan kekuasaan kepada apa adu daulah. Jadi dia pintar cara bagaimana mengelesnya otak kita, bagaimana cara untuk menunjukkan kesetiaannya. Ya dia berjalan dalam bentuk merangkak, bersujud gitu ya, sehingga dia mendapatkan kepercayaan daripada khalifah. Khalifah memberikan kekuasaan itu kepada dia. Ya, jadi wakallahu ilayya, ini kemudian saya akan serahkan semua apa yang Allah percayakan kepadaku kepadamu untuk dari urusan rakyat ini. Timur dan ya syarqil ardi wa gharbiha. Baik yang mulai dari timur sampai ke barat gitu. Wa tadbiruha fi jami'i jihatiha siwa khasiyati wa asbabi. Jadi engkau yang mengatur semuanya kecuali hal-hal yang menjadi kekhususanku dan keluargaku. Maka akhirnya yang berkuasa adalah Adu Daulah ini. Maka Adu Daulah menjawab, yu'inunillahu ala ta'atin maulana amil mu'min. Ya, kata semua Allah menolong saya untuk taat kepada maulana, kepada raja kita amil mu'min dan memelayaninya. Summa afadu alaihi al-khila wa ansarafa. Kemudian diserahkanlah tongkat jabatannya dan pergilah Adu Daulah. Berkata Ibn Kathir sini dan dinukil oleh Suyuti, unzur ila hadzal amr wa huwa khalifatul mustad'if. Coba lihat bagaimana khalifah ini khalifah yang lemah. Alladhi lam tud'af khilafatu fi zaman ahadin ma da'afat fi zamanihi. Belum pernah kekuasaan khalifah itu di zaman siapapun selama ini. Wala qaya amr sultan ma qaya, dan tidaklah kekuasaan sultan, sultan itu yang di bawah khalifah yang sebagai pesuruh untuk khalifah untuk mengawasi kekuasaannya, maka ya amru adu daulah, tidak pernah juga sultan berkuasa seperti berkuasanya adu daulah ini. Wa qasar amru fi zamannya ila anna khalifah yati ila sultan yuhanni'u bi ra'si syar. Di mana terbalik, khalifah yang mendatangi sultan untuk ya mengucapkan setiap tahun baru ya tiap bulan datang ya menemuinya. Fa aktsaru ma yaqa min sultan fi haqqi ay yanzila an martabati wa jilsani ma'an kharijal martabah. Kemudian disinilah jatuhnya kehormatan wibawa khalifah. Ya. Kemudian di mana disebutkan oleh Suyuti sini, summa yakumul khalifah yadhabu ka ahadin nas wa yajlis sultan bisatil mamlakati. Di mana setelah didudukannya sultan tadi, adu daulah ini menjadi sebagai perdana menteri atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap perjalanan pemerintahan. Ini khalifah menyerahkan kursi kekuasaan kepada dia dan khalifah berjalan seperti manusia biasa, seperti orang-orang biasa gitu. Kemudian disebutkan juga di mana khalifah ketika dalam berperang ya itu ar-raqiban amamahu, semua orang-orang di depannya, dia di belakang. Wal haiba wal 'azama li sultan. Justru wibawa dan pengaruh besar itu untuk sultannya. Wa khalifah ka ahadil umara alladziina fi khidmati sultan. Khalifah itu sepertinya seperti seorang bawahan yang melayani pimpinannya. Itu posisi antara khalifah dengan sultan. Karena tadi sudah diserahkan oleh dia segala kepentingan-kepentingan itu, jabatan penting untuk mengambil urusan penting dari negaranya atau kekuasaannya kepada sultan tersebut. Nah, ini bentuk kelemahan yang terjadi dari kekuasaan ta'ilillah ini. Dari sinilah mulai kelemahan-kelemahan kekuasaan itu berjalan terus ya. Terakhir pada pada tahun 381 Hijriah, ini masa-masa yaitu ditangkapnya ya kanal qabdu ala khalifah ta'ilillah. Jadi ditangkapnya dipecatnya ta'ilillah ini sebutkan di sini pada tahun itu ya. Jadi pada tahun 381 Atta'ililah ditangkap, sebabnya ada dia menangkap salah seorang dari Khawas Bahadaulah. Bahadaulah ini tadi kita sebutkan adalah pejabat-pejabat yang memiliki peranan di bawah kekuasaan khalifah dan mereka lebih menentukan kebijakan. Nah, dia pernah khalifah gara-gara menghukum, menangkap salah seorang orang yang kekhususan. Orang artinya orang-orang dekat dari Bahadaulah ini. Kemudian fajaah Bahadaulah wa qad jalasa ta'i fi rawaqin mutaqallidan saifan. Pada maqarru Bahadaulah qabbal al-ard. Nah, ini caranya dia ini Ketika dia mendekati khalifah, dia mencumumi wajah salah kursi, duduk di atas kursi. Utakram ashabul bahadaulah, kemudian pengawal-pengawal ashabul bahadaulah ini mendekat. Setelah itu dia tariklah ta'idaulah dari singgasananya, ditarik ke bawah. Utakasra alaihil dailam, masuk semua pasukan-pasukan dari bangsa dailam untuk memecat apa ta'ilillah. Falapuhu fi kisain wa as'ada ila dar sultan. Dia di apa diikat ya, kemudian dibawa ke sing, apa namanya ke kantor ya, ke istana sultan. Terjadi kesuruhan waktu itu di Baghdad. Jadi ya terarti maksud di sini Bahauddaulah sebetulnya dia mempermainkan kondisi untuk memecat daripada ta'ilillah ini, memecat khalifah. Sehingga dia pasukannya setelah dikepung ya, kemudian dibawa, ditangkap ya, kemudian dipaksa ta'idaulah untuk memecat dirinya sendiri ya, menulis untuk bahwa dia mengundurkan diri dari jabatan. Wa nusallamu al-amru ila al-qadir billah, kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada al-qadirillah. Jadi pejabat atau khalifah setelah ta'idaulah namanya al-qadir billah. Wa syada alai akabir wa asyraf, jadi minta bersaksi atas pemindahan kekuasaan itu menjadi khalifah setelah ta'idaulah adalah al-qadirillah, orang-orang penting di negara tersebut, orang-orang yang hadir di kekuasaan saat itu. Itu pada 19 Syaban tahun 381 Hijriah. Kemudian berpindahlah kekuasaan kepada Al-Qadir Billah ya. Tetapi Al-Qadir Billah tetap membawa Ta'ib Billah untuk tinggal di istananya ya. Ustamara Ta'ib fi dar Al-Qadir Billah mukarraman muhtaraman. Jadi dihormati, dimuliakan, fi ahsani hal, dalam kondisi yang sangat baik. Jadi dia dilayani. Tetap dia, walaupun dia sudah dipecat, dia tetap diberikan ke tempat tinggal di apa lingkungan istana. Hatta innahu hamal ilaihi lailata syam'a wa qad awqada nisfaha fa ankara dhalika fa hamaluhu ilaihi ghairaha. Jadi pernah, jadi bagaimana dia al-qadir billah untuk menghamai ta'i billah ini dengan melayani bagi kebutuhannya, pernah yang diberikan kepada dia hanya lilin yang sudah dipakai. Maka al-qadir billah mengingkai hari itu dan untuk mengganti lilin yang lebih yang tidak dipakai itu maksudnya. Ila an mata lailatul idul fitri, sehingga wafat ta'ilalah ini atau ila wafat pada malam idul fitri tahun 393 Hijriah ya. Kemudian dia disalatkan oleh al-qadir billah, al-qadir billah wa syai'u akabir wal khadam wa rasawus syarif ar-ridha biqasidatin. Ini nak akhir dari kekuasaan ta'ilillah. Ketika dia meninggal, dia disalatkan oleh khalifah yang menggantikannya itu tahun 393 Hijriah. Jadi Al-Qadir Billah berkuasa mulai dari tahun 381 Hijriah. Itu yang apa kita bahas kesempatan ini. Jadi dari situ berpindah kekuasaan kepada Al-Qadir Billah. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas apa saja persoalan-persoalan penting yang disebutkan oleh para penulis sejarah di masa khilafah Al-Qadir Billah. Ini sebetulnya akan berlanjut dengan kondisi-kondisi yang sangat mirip, kekuasaan-kekuasaan tidak lagi di tangan khalifah, tapi sudah dipermainkan oleh para pejabat-pejabat teras yang di bawah khalifah saat itu. Demikian wallahu a'lam bissawab yang dapat kita bahas. Di masa kekuasaan Al-Qa'i Billah ini banyak sekali sebetulnya negara-negara bagian ya, yang maksudnya memisahkan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Itu seperti Al-Buayhiyun, kemudian ada lagi yang mereka lebih berperan di dalam kekuasaan bawah khalifah, Al-Hamdaniyun ya, ini adalah berkuasa di daerah apa namanya di luar kota Baghdad ya, di daerah Mosul dan lainnya. Kemudian juga ada Al-Samaniyun, kemudian ada lagi Ghazniyun ya. Ada lagi Al-Qaramithah yang tadi sudah kita ceritakan ya. Kemudian ada lagi Al-Ubaidiyun, yang ini adalah daerah Ubaidiyun yang hidup di Mesir yang tadi kita ceritakan. Kemudian juga ada Al-Umayyun. Al-Umayyun ini adalah sisa-sisa dari penguasa Bani Umayyah yang berkuasa di Andalus. Berkuasa di Andalus yang dia juga menjalankan aturan Islam di sana. Sebetulnya kekuasaan Andalus ini di masa mulai runtuhnya Abbasia ini mereka justru memulai kejayaan lagi. Sehingga banyak sekali daerah-daerah Andalus ya Spanyol sekarang itu sudah dikuasai oleh penguasa dari Umayyah saat itu. Jadi di dalam pemerintahan saat itu yang terbesar adalah Baghdad, namun ada negara-negara lain, wilayah-wilayah lain yang memiliki pemimpin tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan Bani Abbasiyah, yaitu diantaranya Bani Al-Umayyah yang berkuasa di Andalus. Maka oleh sebab itu para ulama juga menyeluskan tentang sahnya taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin tadi wilayah Islam itu dipimpin oleh beberapa pemimpin. Ini hukum ini yang diambil para ulama. Karena di masa ini hidup juga para ulama-ulama besar, mereka mengatakan tentang wajibnya taat kepada pemimpin setiap wilayah yang kita ada di situ. Jadi orang-orang Andalus hanya taat kepada pemimpin mereka itu dari penguasa Bani Umayyah, dan orang-orang ada di Baghdad dan wilayah-wilayah di bawah kuasaan Khilafah Umayyah, mereka taat kepada pemimpin mereka atau khalifah yang ada di Baghdad. Demikian. Ini untuk apa kita jelaskan? Untuk menjawab syubhat-syubhat yang hari ini mulai disebarkan bahwa pemimpin kepemimpinan Islam harus berbentuk khilafah. Kalau tidak berbentuk khilafah dianggap tidak sah kepemimpinannya. Ini satu pemahaman yang keliru. Ya. Bahwa ulama di antara Abu Amr Al-Ajwa ini membolehkan ta'adudul khilafah banyaknya pemimpin kaum muslim bila wilayahnya memang berjauhan dan memang kondisi politiknya tidak mungkin untuk dipersatukan, ya tetap dijalankan sesuai dengan perintah Islam. Kita taat kepada pemimpin kita, sebab orang Malaysia taat kepada pemimpinnya, orang Brunei taat pemimpinnya, boleh kita di bawah pemimpinan yang sah. Jadi bukan berarti tidak di bawah kepemimpinan sah kita, karena isu ini digunakan oleh orang-orang untuk melemahkan, untuk mencari celah, untuk memprovokasi, ya, untuk tidak taatnya, tak patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para yang memadu kita untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan jika ada yang masuk pertanyaan. Fikum barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu untuk Anda bisa bertanya di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, apakah dibolehkan bagi pemerintahan untuk kembali mempertahankan wilayah-wilayahnya yang telah melepaskan diri dari kekuasaannya dengan cara memerangi dan mengambil orang-orang yang ingin memecahkan diri atau berpisah dari sebuah negara? Hal ini bukankah nanti akan terjadi peperangan antara Islam kaum muslimin dengan yang lainnya? Nah, bagaimana kita memandang hal tersebut, Ustaz? Khususnya di zaman sekarang ini memang hal tersebut pun sepertinya ada. Silakan, Ustaz. Baik, kita tentu melihat pandangan para ulama ya yang hidup di kondisi seperti itu. Melihat pandangan ulama yang hidup di kondisi seperti itu ya, sudah terjadi seperti mana yang terjadi di masa kekuasaan Abbasiyah, itu sudah banyak wilayah-wilayah yang memecahkan diri. Dalam hal ini memiliki tafsir ya, dalam ilmu syariah melalui tafsir para ulama. Jika negara itu adalah sudah berdiri sendiri seperti kita dengan Malaysia ini, taruh kita dengan Malaysia, taruh begitu ya, maka kita tidak boleh lagi mengganggu, tidak boleh lagi, sudah jelas batas-batas sudah jelas, sudah disepakati ya, maka tidak boleh lagi kalau sudah kekuasaan itu sudah resmi dan berdiri di sana, tidak boleh lagi, karena memang ulama kita tidak pernah untuk memprovokasi pemimpin yang dia di bawah pemimpin itu, untuk provokasi pemimpin itu untuk mencaplok negara-negara yang sudah berdiri dan sudah aman. Karena intinya di sini adalah untuk menjaga nyawa kaum muslimin tidak tertumpahkan dan tidak terjadi selalu perpecahan sama kaum muslimin. Kecuali dalam kondisi masih dalam konsolidasi, kekuatannya di sana masih belum mapan, belum punya kekuasaan, masih hanya sekedar mau memisahkan diri, kemudian juga tidak terkendali suasana di sana, maka mereka bisa saja untuk mengembalikan, atau apalagi memang dalam suasana masih belum masih dalam suasana, aslinya dalam suasana masih saling tarik menarik wilayah itu. Nah, itu tentu saja seorang pemimpin yang di sana ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, dia berhak untuk membela itu, untuk mencegah kekacauan itu. Itu haknya seorang pemimpin. Berbeda dengan sebuah negara yang berdiri di asal, yang bukan memisahkan dari asal. Ya, seperti umpamanya Andalus sebelumnya tidak di bawah kekuasaan Abbasiyah, karena memang Andalus itu dibuka sendiri, ya memulai di sana adalah Bani Umayyah sendiri. Nah, demikian pula sekarang pemainnya sudah berdiri Saudi sendiri, walaupun sebelumnya itu di bawah semua wilayah Islam, sebuah khilafah semua, Saudi sudah ada, Kuwait sudah ada, Bahrain, Emirat, semacam itu tidak boleh lagi di antara mereka-mereka ini untuk saling mencaplok negara yang lainnya. Ya, apalagi akan menimbulkan kekacauan dan pertumpahan darah yang luar biasa. Secara syar'i para ulama-ulama kita tidak membolehkan fatwa seperti itu, ya, karena yang perhatikan adalah masalah terjadinya pertumpahan darah yang akan mengakibatkan korban yang tidak sedikit, ya, apabila memang. Tapi kalau umpamanya seperti ada di Saudi ada orang melakukan pemberontakan, dia buat negara baru, kemudian negara itu belum berdiri dan secara resmi adalah wilayah territorialnya, dia berhak untuk membela dan memukul mundur pasukan-pasukan ataupun orang-orang yang bisa membela kaum muslimin itu. Dan ini yang dilakukan oleh Muawiyah, oleh Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Sebetulnya Muawiyah bukan ingin memisahkan diri, tapi maksudnya secara hukum, jika ada kekuatan yang tidak mematuhi keputusan pemimpin tertinggi, seperti ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, ya, untuk memaksa rakyat Syam untuk mau berbaiat. Walaupun hakikatnya Muawiyah tidak mengatakan dia wilayah lepas dari khilafah Ali, dan juga tidak mengatakan dia berhak menjadi khalifah dari Ali. Tetapi bila ada kekuatan, sama dengan terjadi juga di masa Abu Bakar Siddiq, walaupun mereka tidak murtad tapi mengingkari kewajiban zakat atau tidak mau membayar zakat, karena mereka sudah punya kekuatan tertentu, diperangi bukan karena mereka kafirkan saja, tapi mereka sudah membuat sebuah kepecahbelahan di kaum muslimin. Maka ulama kita menjelaskan berbeda antara suatu paham memiliki kekuatan yang itu menyelisihi ijma kaum muslimin untuk dikembalikan walaupun tidak dikafirkan. Itu dibeda-bedakan oleh para ulama. Jadi tidak mesti setiap terjadi sebuah perperangan dengan kaum muslim itu ada unsur kekafiran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat menjelaskan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Jadi kalau dua ada kelompok kaum muslimin yang berselisih, yang berperang, maka damaikan keduanya. Jika salah satu kelompok itu melakukan kebangkangan, kezaliman kepada saudaranya, perangi kelompok itu. Jadi bukan karena mereka kafir, tapi untuk memulihkan mereka kepada kepersatuan kaum muslimin. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga sebuah persatuan dalam Islam ini. Menjaga wilayah Islam, menjaga persatuan. Tidak bolehnya membuat kekuasaan-kekuasaan mempecah belah kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan faqatil lati tabghi, perangi kelompok yang membangkang itu, yang zalim itu. Diperangi itu, dibolehkan oleh sunnah. Faqatil lati tabghi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan memecah persatuan kaum muslimin. Untuk permasalahan-permasalahan ini hanya hal-hal yang umum saja kita sampaikan. Sikap-sikap ulama yang jelas ya di dalam sejarah kita itu yang kita sampaikan. Adapun untuk ijtihad sebuah kondisi tertentu itu tidak bisa diberfatwa para ustaz, tapi itu butuh kepada lajnah yang ya ahli ulama-ulama yang berbicara. Ini kita menjawab ini pertanyaan secara umum. Wah, apabila suatu kejadian tertentu ya peristiwa tertentu itu tidak bisa diambil fatwa secara umum. Harus benar dikaji dan yang berhak memberikan fatwa tentu ulama-ulama yang sudah ilmu mereka ya levelnya yang sudah sampai tingkat istihad mustahid ya yang sudah ilmunya diakui oleh umat, bukan seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, dalam masa kekhalifahan di mana khalifah memiliki tanah kekuasaan atau wilayah kekuasaan yang begitu luas hingga menyeberang sampai Eropa dan Asia. Nah, pertanyaannya, semakin luas wilayah kekuasaan, bukankah akan sulit mempertahankannya, di mana ada suatu kelompok yang merasa mungkin kurang sejahtera, kurang diperhatikan, akhirnya wilayah tersebut memisahkan diri. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah dalam Islam dalam rangka menyatukan sebuah kekuasaan wilayah? Silakan Ustaz. Ini sudah kita lihat dalam sejarah bagaimana perjuangan di masa Umar bin Khattab itu Islam sudah merengsek keluar wilayah yang sangat luas sekali. Itu tidak ada terjadi hal-hal jika memang pemerintah itu dilakukan dengan benar dan tepat, dan orang yang memangkunya adalah orang-orang yang benar dan tepat juga gitu kan. Benar dan tepat artinya ada tepat yang memegang itu orang-orang yang memang amanah dan memiliki pengalaman dan dan bisa menjalankan kekuasaan. Dan tentu sebab terjadinya ketidaksejarahan sebagian wilayah bisa saja bukan karena kebijakan secara negara nasional, bisa saja kebijakan pemerintah daerah itu yang mungkin tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang umum ataupun terjadinya korupsi. Jadi maka tidak dipandang yang salah selalu itu adalah puncak tertinggi, ya bisa saja sudah ada program-program nasional yang sudah baik, yang bagus, akan tetapi di ujung-ujung atau di wilayah tertentu penguasanya tidak menjalankan program itu atau malah melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran, bisa saja. Jadi kalau Islam tadi kita jelaskan, ketika suatu wilayah yang sudah dibawa kepemimpinan resmi, ya tidak boleh memisah-pisah. Tapi kenapa bisa di masa Abbasiyah terpecah belah begitu? Karena memang khalifah lemah, pasukan lemah, sibuk dengan urusan internal kekhalifahan, yaitu kekuasaan, internal kekuasaan yang terjadi saling rebut-merebut. Nah, ini sebuah pelajaran juga bagi bangsa kita. Kalau kita selalu hanya ribut dan ribut di dalam kekuasaan seperti ini, dalam suasana politik terus ribut dan ribut terus, ini berpeluang untuk bagi daerah-daerah yang memang mereka mendapat bantuan-bantuan luar, bisa mereka memisahkan diri nantinya. Karena kita lebih fokus untuk masalah urusan-urusan yang keperselisihan, perdebatan-perdebatan, ya, sementara pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal, yang terjauh, yang tidak terjangkau, padahal sebetulnya sekarang ini adalah saat kita untuk membangun bangsa ini, bukan lagi untuk saling berseteru, ya, maka ini berpeluang, maka harus ini harus disadari oleh para pejabat negara, oleh para pemangku kewenangan, harus menyadari hal ini. Ini ancaman, bisa mengancam persatuan bangsa kita. Maka hentikanlah keributan-keributan yang sifatnya hanya untuk kekuasaan, ya, haus kekuasaan. Kalau memang kita jujur ingin negara kita ini benar-benar ingin kita bangun bersama, yani hendaknya kita hentikan nih keributan-keributan yang hanya gara-gara politik, ya, ini membuat suasana negara kita tidak berhenti, ya. Selalu adanya permain penipuan dan segala macam akan membuat rakyat menjadi kadang-kadang putus asa atau kelelahan dari memikirkan bangsa ini. Mereka yang tidak mendapatkan perhatian yang sebenarnya dari para pemerintah. Nah, ini juga. Maka kita lihat akibat pecah belahnya kekuasaan Abbasiyah tadi bukan karena ada penyebab-penyebab dari awalnya kan satu, tidak ada orang yang berani untuk memisahkan diri karena memang negara itu melayani, memperhatikan, tidak ada alasan. Tapi ketika Bani Abbasiyah ini lebih banyak ribut dalam kekuasaan di tengah di Baghdad, ya, saling terjadinya perselisihan-perselisihan begitu, ya terlalaikanlah memperhatikan pembangunan daerah, ya, baik di sisi kesejahteraan maupun perhatian politik segala macam. Akhirnya orang-orang yang punya peranan mengambil kesempatan itu dan mereka memecah belah, ya, apalagi didasari oleh perbedaan keyakinan seperti kelompok Al-Qaramithah, kelompok dalam Fatimiyah, kemudian juga kelompok Al-Khawarij, dan ini mereka punya imam-imam tersendiri karena mereka punya peluang. Kenapa? Karena ya itu tadi intinya adalah badan keamanan negara tidak mampu mengendalikan situasi itu. Akhirnya mereka punya peluang untuk menggerakkan, ya, membentuk sistem pemerintahan. Ini yang perlu diwaspadai. Tapi bagi seorang pemimpin, kewajiban utamanya adalah menjaga negara itu, ya, menjaga teritorial mereka, jelas itu kewajiban. Makanya di dalam Islam itu ada namanya as-sughur, sehingga di dalam Islam orang yang bertugas di sughur itu pahalanya besar. Sughur itu artinya menjaga di perbatasan. Makanya Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab itu, ini untuk menjaga perbatasan itu berapa namanya ditugaskan? Maka dia tanya kepadanya anaknya, ya, berapa wanita itu bisa sabar untuk tidak dilayan oleh suaminya, berapa lamanya dia bisa bersabar, ya, ketika dalam suatu malam Umar Al-Khattab, yaitu mengadakan, kalau bahasa kita sekarang perjalanan melihat kondisi rakyatnya gitu, ya. Di tengah malam dia mendengar ada wanita yang mengeluhkan kesepian dari suaminya. Makanya Umar berkata, bertanya kepada putrinya, berapa wanita itu? 4 bulan. Maka ini juga, maka kita lihat di dalam Islam itu lengkap. Jadi ini juga sistem ini bisa dipakai oleh para angkatan, ya, tentara, ya, kan negara kita banyak perbatasan. Itu masanya yang 4 bulan. Jadi 4 bulan itu harus shift, gitu. Itu ya, ada shiftnya. Nah, Umar Khattab ketika menugaskan pengawal-pengawal perbatasan itu hanya 4 bulan, kemudian mereka libur, ya, bersama keluarga. Nanti 4 bulan lagi diganti, nah begitu. Ini sebetulnya ya di dalam agama kita dan dalam praktek-praktek dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa diadopsi, yang bisa diambil sebagai pedoman untuk bagaimana yang lazimnya untuk menjaga sebuah negara itu. Sudah ada kebijakan itu. Jadi kalau di masa Umar Khattab itu perbatasan-perbatasan negara-negara semua dijaga. Disugur perbatasan-perbatasan negara dengan negara-negara lain itu sudah ada petugas-petugasnya, sehingga waktu itu maka dia menentukan waktunya hanya selama 4 bulan saja, 4 bulan diganti, 4 bulan diganti, begitu. Nah, kita juga mengetahui negara kita ada yang bertugas menjaga perbatasan di laut, ada yang di, ya, seperti Kalimantan, di mana daerah-daerah itu kita pernah berkomunikasi dengan mereka, mereka keluhkan kadang-kadang hidup di tengah lautan, mereka ya di atas kapal, itu mereka punya kadang-kadang ada yang stres juga, maka ini juga jadi perhitungan, ya, sehingga mereka yang berada di perbatasan negara, yang menjaga perbatasan negara juga diberikan hak yang cukup, dan juga keluarga mereka demikian, ya. Kita harus juga memperhatikan hal seperti ini. Intinya adalah untuk menjaga teritorial negara, kewajiban seorang pemimpin, ya, boleh dia menggunakan kekuatan jika ada upaya-upaya untuk memecah belah negara dan bangsanya, boleh dia menggunakan kekuatan. Memang bahkan nanti akan jelas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa diharamkan melakukan perpecah belahan dalam sebuah negara dan bangsa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah membimbing dan menyampaikan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk satu lagi Anda penelpon yang ingin bertanya langsung melalui telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu, di mana? Dari hamba Allah di Riau. Silahkan pertanyaannya. Sekarang ini Ustaz, di daerah kami, khususnya sebuah desa, pemerintah lagi giat-giatnya menganjurkan untuk membuat sertifikat tanah atau rumah dengan cara gratis. Padahalnya hanya berupa 3 buah materai. Apakah ini wajib diikuti atau apa tujuan pemerintah di sebalik ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, kita harus mengenal untuk tujuan itu kita bisa bertanya ya kepada pejabat desa. Maka untuk hal-hal aturan-aturan yang dibuat demi untuk menjaga hak-hak itu jelas tujuannya, ya. Maka selama perintah aturan-aturan itu adalah untuk terciptanya tidak terjadi sengketa dan segala macamnya, itu adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengambil kebijakan seperti itu. Maka kita sebagai rakyat ikuti hal-hal yang memang semuanya untuk antisipasi terjadinya, baik sama rakyat dalam hak mereka saling rebut, saling apa, maka diadakan hal-hal seperti itu, untuk diadakan perjanjian-perjanjian seperti itu. Jika hal itu ada jelas nyata faedahnya, maka kita harus mematuhi dan kita jalankan, ya. Seperti aturan-aturan dibuat, ada aturan yayasan dibuat oleh keputusan pemerintah tentang aturan-aturan itu harus kita atur, kita ikuti, jangan kita salahi, karena itu aturan-aturan untuk menghindari persoalan-persoalan yang memang sampai ke dalam kasus-kasus, maka dibuatlah aturan-aturan itu. Semua aturan-aturan itu ya adalah demi untuk menjaga efek-efek hal-hal di kemudian hari yang akan menimbulkan sesama penduduk, satu dengan tetangga dengan tetangga, perselisihan-perselisihan. Nah, ini tujuannya untuk mengantisipasi berbagai hal-hal di kemudian hari. Dan itu jika hal-hal itu adalah positifnya nyata, maka kita wajib untuk melakukan hal itu. Ya, tentu untuk mengenal tujuan apapun itu ditanya kepada pejabat yang berwenang. Ya, seorang ustaz dia hanya tidak bisa menjawab apa tujuan hakiki dan sebenarnya, tentu yang tahu adalah pejabat yang mengambil kewenangan yang berwenang untuk menjawab seperti itu. Tapi kita secara umum, program-program pemerintah yang demi untuk terjadinya kedamaian, kenyamanan, ya, mengantisipasi hal-hal yang untuk menghindari perkara-perkara yang akan membawa perselisihan, ya, itu harus kita patuhi dan kita ikuti, karena semua aturan-aturan itu dibuat atas dasar tentu pengkajian-pengkajian. Kecuali ada aturan-aturan yang jelas-jelas melanggar ya, hukum syariat, kita memang tidak boleh mentaati, tidak boleh mentaati. Tapi dalam waktu yang sama bukan berarti kita melangkahi menolak peraturan-peraturan yang lain. Ya. Memang dalam peraturan ini kita tidak taat, dalam peraturan lain kita wajib taat bila aturan-aturan itu sesuai dengan ataupun tidak bertentangan ya, dengan aturan agama kita. Wajib kita jalankan. Karena perintah Allah dalam surah An-Nisa jelas sekali, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulahu uli amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, pemimpin-pemimpin kalian. Ya, makanya sama dengan kewajiban salat. Salat itu wajib. Tapi bila orang tua kita memerintahkan kita salat, kita tidak salat, termasuk bagian durhaka kepada orang tua juga. Samping juga kita berdosa dari sisi meninggalkan perintah Allah. Tapi tambah lagi melanggar perintah orang tua kita. Jadi berdobel itu perintahnya, wajibnya. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita anggap ya gampang, walaupun sekalipun orang tua tadi tidak sholat, tapi dia nyuruh anaknya sholat, maka anaknya tetap wajib taat kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak sholat. Nah, jadi jangan alasan bagi kita tidak taat orang tua, dia sendiri enggak sholat, orang tua saya enggak sholat, kenapa saya disuruh sholat? Ya, tapi kita wajib mematuhi perintah ini karena sesuai perintah Allah, sekaligus juga diperintah oleh orang tua kita. Demikian pula aturan-aturan yang buat oleh pemerintah. Ya, untuk menghindari persoalan perselisihan, antisipasi persoalan-persoalan yang ke sosial masyarakat, ya, maka wajib kita indahkan hal-hal seperti itu. Ya, untuk tujuan kegunaan segala macam, ya, tentu ditanyakan kepada pihak yang mengeluarkan aturan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan dari ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam khotbah Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat menyelenggarakan kajian kita pada hari ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan umur kita. Dan juga ucapan terima kasih pada teman-teman dari tim ya, para ikhwan-ikhwan yang bekerja di studio Slensi maupun yang di studio mini SD Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, memberkahi umur dan juga keluarga antum. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kurang jelas dan kurang memuaskan dalam penjelasan materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.